awet ten nyenderu nami orang borai rumun nyendu wae arong a de dia emang borai orang borai awet ten nyenderu nami orang borai rumun nyendu wae arong a de dia emang borai awet ten nyenderu nami orang borai rumun nyendu wae arong a de dia emang awet ten nyenderu nami orang borai rumun nyendu wae arong a de awet ten nyenderu nami orang borai awet ten nyenderu nami orang borai rumun nyendu wae de arong a de